وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فالحمد لله إخوان في الدين أجمعين وحفظكم الله. إن شاء الله تعالى كتابنا لذكر سبحانه في دار الصلاة الصلاة dan kita masih dalam pembahasan asyartul awal, syarat yang pertama berkaitan tentang dukhulul waqt. Telah kita jelaskan mawaqitus shalat, waktu-waktu shalat dalam hadis-hadis maupun dalam firman Allah Subhanahu wa taala secara lugat, aqimus shalata li dhulufi syamsi ila ghasaqi al-lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mahmuda. Demikian juga dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya tentang lima waktu salat pagi. Sebagaimana dahulu Jibril alaihi salam mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu-waktu tersebut. Kemudian di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan hikmah disyariatkannya waktu salat lima waktu pada waktu-waktu tersebut. Anna rubiyatul tabayyunul ufuq tabayyurun dhahirun bayyina. Bahwasanya kelima waktu salat tersebut dikaitkan dengan perubahan ufuq langit dan semisalnya. Sebagaimana ketika subuh hajar menyingsing, itulah waktu salat subuh sampai sebelum matahari terbit. Ketika matahari terbit adalah waktu yang hilang. Dikhawatirkan tercampur dengan obbalikam para penyembah matahari yang terbit. Demikian pula ditahan waktu salat wajib hingga zuhur. Dan kenapa zuhur? Tergelincirnya matahari dari timur ke barat. Yang tadinya bayangan ada di sebelah barat ketika matahari di sebelah timur, kemudian semakin memendek bayangan tersebut ketika sampai matahari tepat di atas. Kemudian ketika matahari bergeser ke barat, jadilah bayangan berpindah ke sebelah timur. Maka perubahan tersebut pertanda masuknya waktu salat siang. Lainnya yang kedua yaitu salat malam. Begitu pula waktu salat asar, ketika bayangan itu telah sama dengan berjalan ditambah dengan kaitu jawal dan telah kita jelaskan dalam gambar beberapa pertemuan yang lalu, ketika bayangan panjangnya sama dengan panjang berjalan ditambah dengan kaitu jawal kemudian mulai bertambah panjang masuk 1 cm, 2 cm, itulah pertanda masuknya salat asar. Dan waktu salat asar waktu ikhtiari malam yang farasyar selama matahari belum mulih. Kemudian waktu yang kedua asar adalah waktu istirahat, waktu daruri, waktu bagi orang-orang yang darurat terdesak suatu keperluan tidak bisa melaksanakan salat, maka diperbolehkan salat asar sampai sebelum matahari tenggelam. Adapun ketika terdesak dan matahari sudah mau tenggelam, sudah mau habis, bagaimana? Sementara tarik air wudhu tidak dapat wudhu, maka dia tayamu. Kalau dia bingung mencari arah kiblat, sementara mau habis waktunya bagaimana? Sholat, meskipun tidak menghadap wudhu. Kalau dia tidak bisa berdiri, namun dia atas kereta api, tidak bisa memungkinkan untuk berdiri sholat, bagaimana? Lakukan sholat. Kenapa? Karena syarat sholat yang pertama, dhuhrul waqt, didahulukan daripada syarat-syarat sholat yang lain-lainnya dan kewajibannya. Jadi telah kita bahas menunjukkan pentingnya menjaga waktu. Dan telah kita sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dahulu, ya, sampai tenggelam matahari belum sempat menjalankan safar, adalah ketika tersibukkan oleh musuh dalam peperangan yaitu Ahzab, itu dikarenakan belum disyariatkan salat khauf. Kemudian maghrib adalah ketika matahari sudah tenggelam di ufuk. Dan ini juga menunjukkan perubahan dari terangnya sinar matahari menuju gelap. Dan semakin hilang lagi warna pengaruh daripada senja matahari, yaitu menunjukkan masuknya waktu isya, yang tadinya matahari sudah tenggelam di ufuk namun masih menyisakan sinar-sinar, masih menyisakan senja gemilangan di ufuk langit, maka dengan hilangnya sama sekali, maka pertanda masuknya isya. Maka ini semua menunjukkan adanya waktu-waktu tersebut agar kurang mengingat kepada Allah tentang adanya fenomena munculnya fajar melintir, tergelamnya matahari, pergeseran matahari, dan mengingat nikmat yang sangat besar tersebut. Siapa yang bisa menjalankan matahari? Siapa yang bisa menerbitkan matahari selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sumber energi bagi seluruh kehidupan, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya tumbuhan menjadi tumbuh, menikah buah-buahan menjadi matang dan matang di pohonnya, ya, dengan sinar matahari yang berkesinambungan. Demikian pula yang banyak maslahat dari adanya matahari, dan Allah lah yang mempergantikan siang dengan malam, dan begitu pula kita ini. Maka dikaitkan waktu-waktu tersebut dengan adanya perubahan waktu hari-hari dalam sehari, disyariatkan yang melaksanakan salat lima waktu dalam keadaan-keadaan tersebut. Baik. Selanjutnya, bagi yang memegang kitabnya, bisa kita baca dilanjutkan halaman 47. Qala syekh rahimahullah ta'ala wa biha fa bihadza na'rifu hikmatallahi azza wa jalla fi fardhi shalati fi hadhihi al-awqat. Dan dengan ini kita telah mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mewajibkan waktu-waktu salat, atau dalam mewajibkan salat pada waktu-waktu tersebut. Sebagaimana tadi kita sebutkan, ada perubahan, ada fajar melintir, ketika sampai matahari terbit, ketika matahari terbenam begitu pula ada. Kita telah ketahui di kemarin. Kemudian juga disampaikan oleh beliau Fa'il, summa inna min ni'matillahi an kanat hadhihi shalawatu muwajjahatan ala awqatin ikhtara Allah azza wa jalla an takuna awqatan laha wa laysat fi waqtin wahid. Kemudian termasuk di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah di mana salat-salat tersebut, salat lima waktu, muwajjahatan, dibagi-bagi waktunya pada waktu-waktu yang telah Allah pilih. Antaruna awqatan laha, agar terjadi waktu-waktu bagi kelima salat tersebut. Walaysa fi waqtin wahid, dan bukan disyariatkan hanya pada satu waktu sekali. Lima kali sholat dalam sehari tidak dijadikan dalam satu waktu. Sekali saja, kenapa tidak 17 rakaat maksimal sekali dalam satu waktu? Ya. Namun atas ada hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua faedahnya saja ada lagi. Fajr fajr waktu, waktu sholat subuh ada waktunya. Walil zuhur waktu, zuhur ada waktu tersendiri. Walil asr waktu, waktu asar begitu pula. Walil maghrib waktu, walil isya' waktu, begitu pula maghrib dan isya'. Ada waktunya masing-masing. Falimadza wujjiat 'ala hadhihi al-awqat? Mengapa dibagi-bagi sampai pada waktu-waktu demikian? Al-jawab, jawabnya, li fa'idatain, karena dua faedah. Al-fa'idah al-ula, faedah yang pertama, alla yahdutha al-malal wat-ta'ab lil-insan, agar tidak terjadi kebosanan, kepenatan atau kecapean bagi seseorang. Li'annaha law jumi'a fi waqtin wahid, karena apabila digabungkan menjadi satu 17 rakaat tersebut dalam satu waktu, la asabannaka macam qatun fi ba'di lahir, tentulah orang-orang akan yaitu mengalami kesulitan pada sebagian waktu. Butuh waktu yang tidak sebentar melaksanakan jumlah rakaat yang banyak dalam satu waktu. Kalau sholat insan sabat rata-rakaatan di alim wahidin rubbama yad'adi wa yamailu wa ya'ti biha ala ghairi wajhi matruh. Maka apabila seseorang melaksanakan sholat 17 rakaat dalam satu waktu sekaligus, bisa jadi yad'ad dia akan capek, wa yamal rusak untuk hari berikut-berikutnya. Wajah dia dan bisa jadi yang ketiga dia kerja. Karena sholat tersebut ala bayyinatin min rabbih, namun tidak sesuai dengan cara yang dituntut dalam hari, dengan khusyuk, dengan tumakninah, dengan tenang, ya, akan tetapi dengan lembut supaya tersebut. Warubbama yanwur fi ba'dil awqati syaqqan, dan bahkan pada beberapa waktu akan sangat memberatkan bagi sebagian manusia, aktivitas mengganggu pekerjaan dan lain-lain. Fakur rifat di awqatin khawjah, maka jadilah setelah lima waktu dalam keseharian itu dibagi-bagi dalam lima waktu. Faidah bila, lalu apabila ada yang mengatakan mada takuruna fi salati tarawih di Ramadan, lalu bagaimana menurut kalian, kenapa dalam salat tarawih dalam Ramadan saya banyak rakaat dikerjakan dalam satu waktu di bulan Ramadan. Nakulu fiha, maka kami jawab dalam permasalahan ini, inna salat tarawih sunnah. Salat tarawih itu hukumnya sunnah. Jadi ijma kesepakatan para ulama. Apalagi salat tarawih di masjid. Tidak ada satu pun daripada ulama yang menyatakan wajib salat tarawih. Maka ijma kesepakatan para ulama salat tarawih itu. Jadi lakukan bagus apabila yang ijma. Namun tidak di masjid. Lausya al-insan tarokah. Seandainya ada orang yang ingin untuk meninggalkannya, dia boleh silakan meninggalkan. Tidak ada dosa. Meskipun dia yang rugi, namun tidak ada dosa. Agama kita dan kita tidak ada. Karena itu pula utama. Faidah dari berada bahwa kehilangan, maka seandainya dia tidak sampai, ya, misalnya, maka dia dalam keadaan halal boleh untuk meninggalkan. Yang tarifu yang tadi, bahkan ketika dia sholat tarawih baru mencapai 3 rakaat, 5 rakaat atau 2-2, 4 rakaat, 6 rakaat, dia sampai. Kemudian dia pergi, ya, kemudian di rumah dia istirahatkan sendiri, lanjutkan, kemudian dia istirahat tidur. Boleh, salah begini. Lakin tidak kalah faridatan, ya, dan ini tidak kita bicarakan tentang afdalnya ataupun sisi keutamanya. Ya, ini karena tidak mendapatkan fadilah sholat bersama imam. Karena disebutkan dalam hadis, man shalla ma'al imam hatta yanqarib fa ka'annama shalla laylan. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai imamnya, bagaikan ia sholat malam suntuk. Ya, rugi imam. Tapi dari sisi halal tidak haram, dan tidak ada dosa dan ancaman siksa bagi dia. Sholat tarawih dulu. Lakin jika kana faridatan, namun apabila itu adalah salat wajib, fa innahu mujbarun ala an yaf'alaha ala al-wajhi alladhi waradat alayhi, maka ia dipaksa untuk mengerjakan. Bagaimana tidak dipaksa? Sementara ancamannya dipecah kepalanya ketika di akhirat, dan kita tahu dalam hadis Bukhari rahasia kita sebut bagaimana ancaman qawlul muslimin alladziina amanu radhiyallahu anhum kan pula faqala qabil ba'd khalqun adha'u salata wa tabau shahwat fa sawfa yalqawna ghayya. Ancaman-ancaman dengan neraka, dan demikian pula kejelekan bagi orang yang meninggalkan itu. Ini salah satu. Maka apabila itu salat wajib, maka ia diharuskan untuk mengerjakannya alal wajhi alladhi waradat alayhi, sebagaimana atau sesuai dengan cara yang datang tentangnya, sesuai dengan cara yang disebutkan padanya. Waktunya bagaimana, rakaatnya berapa jumlahnya, ya, Al-Fatihah dibaca ketika berdiri atau rukuk, kemudian tumakninah, ya, dan beberapa sesuai dengan cara yang dituntut dan aturannya. Bahasa farkun baina hada wa hada, inilah di antara beda antara yang ini dengan itu, antara salat wajib dengan salat sunnah. Dan salat sunnah dibebaskan surat mau 2 rakaat dibutuh 1 witir, ya, 3 rakaat atau mau 5 rakaat atau mau yang seterusnya, salat mana? Dan beberapa hal di sini ada kelonggaran. Begitu pula tentang waktunya, mau di awal malam, mau di akhir malam, ya, dan beberapa hal. Dan demikian pula tidak diwajibkan untuk mengerjakannya sendiri, apalagi berjamaah. ini salat tarawih. Berbeda dengan salat wajib. Walihada kana insani salatihi yatahajjadu wa yutilu ruku'a wa sujuda wal qira'. Oleh karena orang-orang dalam salat malamnya dia tahajud atau memperpanjang rukuknya, sujudnya dan bacaannya. Meskipun imam dan tidak disalahkan. Salat tarawih kok dulu-dulu misalnya di sana. Jadi kan cari masjid misalnya ayah di yang ringan atau di rumah. Ini apabila keumuman masyarakat yang ada di sini bisa menerima salat dengan adil. Ya. Namun hanya ada 1-2 orang yang memang dia maunya salat. Maka yang namanya salat sunnah, dia tidak datang itu tidak menjadi masalah dan beberapa yang ada bacaannya. Ya berbeda dengan salat wajib, maka jangan panjang-panjang bacaannya. Kenapa itu? Karena harus dilakukan dan mereka sebagian bekerja dan di waktu siang berbeda dengan malam. Ya. Ada yang waktu malam mereka sengaja bangun malam, mereka sengaja meluangkan waktu untuk memang datang sholat malam. Berbeda dengan siang, sholat duhur, sholat asar, mereka meluangkan waktu, bahkan mungkin sebagian minta izin, ya, sebagian yang ketat dan tidak kurang menghargai masalah apa menjaga waktu sholat, namun masih diizinkan, minta izin. Lalu bagaimana bayangkan apabila waktunya di siang hari dikerjakan dalam waktu yang sangat panjang? Ini memberatkan. Ya. Ada pun dalam salat sunnah, oleh karena kita dapati banyak dalam salat malam di beberapa masjid diperpanjang salat tarawihnya dari rukunya, sujudnya dan bacaannya. Lianna salat nafilah, maka apa tahan? Karena ini salat sunnah. Kapan seseorang ini untuk memutusnya tidak kuat, kemudian pergi pulang dan diberi oleh kata ahadnya untuk dipersilahkan. Wa anna wa anhaha wa antaraha ila mahalli rahadih. Dan dia mengakhirkannya dan dia pergi pulang ke tempat peristirahatan dan boleh. Tidak ada dosa baginya dan tidak ada celah baginya. Ya. Karena itu sholat sunnah. Dan sepakat para ulama sholat tarawih tidak ada yang mengatakan satu pun ulama al-Islam kewajibannya. Sehingga ini pentingnya nanti. Termasuk nanti iblis, godaan iblis. Itu terkadang menggoda bagi Adam. Kalau tidak bisa mengerjakan yang haram, digoda dengan yang haram. Atau meninggalkan yang wajib dengan melakukan yang haram, maka digoda dengan mengerjakan yang makruh. Kalau tidak bisa digoda dengan mengerjakan yang makruh, disibukkan dengan yang mubah-mubah. Kalau dia tidak mau meninggalkan yang wajib dengan yang mubah-mubah, sepak bola boleh mubah. Mau bermain apa sesuatu yang mubah. Namun kalau sampai meninggalkan yang wajib, jadi haram. Tidak bisa disibukkan dengan yang mubah, setan berubah lagi ke atasnya. Yaitu digoda dengan yang sunnah. Sehingga semua orang meninggalkan yang wajib dengan tersibukan dengan yang sunnah. Ya. Sehingga sebagian mempelajari ya, tentang ya, yaitu fadilah atau tidak. Masalah sholat, ya, mempelajari sholat duha ataupun awal diri-diri yang sunnah. Dan itu bagus. Namun tentang wudunya yang masih bagi dia, dia masih diri wajib. Sudah mau belajar. Dan demikian pula salatnya. Ada Rasul mengatakan salu kamar ayat mengusul di salat kalian sebagai kalian melihat dan salat. Dan termasuk zuyu atau awak itu salat dengan ilmu. Penghalang daripada menuntut ilmu adalah tidak dimakan dan seorang salat dengan ilmu. Itu ketika dia perhibukan dan mendahulukan belajar perkara-perkara yang aneh-aneh atau yang belajar perkara yang kurang penting-penting daripada yang penting lebih jauh. Jadi ya, seorang masih belajar sama mahasiswa minta dia jadi fikih jual beli belajar. Ya. Jadi semua bagus. Para ulama itu khair sebenarnya para ulama. Kalau terkait muazzam ini kan semua bagus. Namun hendaknya mendahulukan yang penting dari itu. Sementara seorang belajar ini jadi masih numpang dibiayai orang tua. Dia belum berjual beli, belum ada tuntutan menafkahi keluarga, dia masih dibiayai. Ya. Dan belum ada kebutuhan untuk berjual beli. Jangan kan jual beli, nikah aja belum. Ya kalau mau nikah, dia mempelajari dulu kita pun nikah. Bagaimana kita nikah, berapa, apa yang penting, apa yang jadi hak-hak istri yang harus dia penuhi, apa kewajiban suami, apa yang diberikan dia akan menjadi kepada keluarga, begitu. Sementara mungkin bahkan sholat dan juga wudunya pun dia belum belajar, sementara sebenarnya tak belajar yang keluar. Dan ini perkara yang ada ya dengan tadarus, dengan bersabar dan bertahap seorang mempelajari dari al-aham al-aham yang penting dengan yang penting penting penting. Begitu pula di sini. Sebagian orang terkadang meninggalkan sholat isya berjamaah sementara tidak mau ketinggalan barang satu rakaat pun sholat tarawih. makan sholat maghrib buka puasa di rumah, sholat isya selesai, kemudian sholat tarawih datang ke masjid. Jadi ini khatam, dan ini kan, jadi terbalik, jadi terbalik. Semestinya seseorang yang mendahulukan sholat maghrib isya terlebih bagi laki-laki. Ya, terlebih bagi laki-laki. Dan kita sebutkan tentang pembahasan bagaimana Rasulullah SAW yang merintahkan sholat berjamaah bahkan dalam kondisi peperangan adanya sholat khauf sambil menekan senjata, kalau pertama jaga berdiri, kalau kedua kalau sujud bersama imam, nanti kalau kedua berdiri yang maju depan mundur yang mundur ke depan, sampai ada di tengah sholat khauf untuk menjaga jamaah, apalagi dalam kondisi aman. Ya begitu pula yang tadi tentang Rasulullah mengancam ya, yang tidak datang ke masjid demikian dan demikian. Maka ini lebih ditekankan daripada salam-salam. Dan sampai Rasulullah SAW suatu ketika sengaja tidak berangkat ke masjid, ditunggu-tunggu untuk mengimami salat tarawih, maka Rasul menjawab, "Inni khasyitu an tufrada 'alaikum ma lam taqtum." Aku khawatir kalau terus-terusan aku lakukan, kalian anggap itu wajib dan memang diwajibkan bagi kalian, akhirnya pun kalian tidak mampu melakukannya. Maka sengaja Rasul ini untuk puasanya ini tidak wajib, tidak ada. Dan kita tahu para sahabat sangat antusias untuk mengikuti aktivitas dan tata-tata salat Rasulullah SAW. Ya. Maka salat tarawih ya iman itu juga orang kok keluar di rumah sampai-sampai ya tidak ada mungkin. Ya, namun apabila disuruh untuk mendahulukan mana yang lebih penting, jangan mendahulukan yang makbul dari yang fadhil. Yang lebih utama dikalahkan dengan yang kurang utama, maka apa yang salah utama, maka ini termasuk di antara tanjilis, godaan iblis, dan itu disebutkan oleh para ulama yang berilmu, yang mereka mengetahui tentang tipu daya iblis, menggoda manusia kalau tidak dengan yang haram, dengan yang makruh, dengan yang mubah, kalau tidak dikatakan dengan yang sunnah. Meninggalkan yang wajib dengan alasan, saya kan sedang ibadah ini sendiri, ibadah sunnah, namun dia melantarkan kewajiban, karena istrinya tidak bisa, tidak ada makan, sementara saya dia yang berkewajiban untuk memberikan nafkah. Tapi tidak ditutup seorang kemudian harus jadi kaya, harus memberikan. Bukan begitu maksudnya. Namun dia jangan melantarkan kewajibannya. Kata Bilman Iqman Ayyubayi Umayyawun. Itulah seorang dikatakan berdosa, dia melantarkan tanggiman. Begitu pula sama yang berlambat ini. Maka berbeda antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Faedah yang pertama ini tadi, kenapa sholat lima waktu tidak dikumpulkan dalam satu waktu namun dibagi-bagi. Yang pertama faedahnya agar tidak bosan. Betul. 17 rakaat sekaligus dalam satu waktu agar tidak bosan dan tidak capek. Betul. Yang kedua, al-faedah sekali, faedah kedua. Lau jumi'a fi waqtin wahid la baqiya al-insanu baqiyata al-yawmi wal-layla biduni an yata'abbada li rabbihi bi sholatin maqdudah. Seandainya sholat tersebut sholat wajib lima waktu dikumpulkan dalam satu waktu, labak yang besar, tentulah seseorang akan mendapati sisa-sisa harinya, sisa-sisa malamnya di dunia yang ta'ab dari Rabbi, tanpa dia beribadah kepada Rabbi, diborong sekali waktu, kemudian setelah itu ya, tidak pernah beribadah. Ini artinya tidak diingatkan dengan salah. Ya. Kalau orang yang mungkin masih teringat, ya mungkin dia mau masuk rumah baca doa, dia keluar keluar rumah berdiam baca doa, turun hujan baca doa, selesai hujan baca doa, keluar bertiup angin baca doa, ya datangi keluarganya baca doa, ketemu salam bersin baca doa, dan terus. Namun sebagian orang butuh diingatkan, ya, untuk mengingat Allah dan diantaranya dengan menegakkan sholat. Maka seorang muslim, berapapun dia terlupa dengan dunia dan yang lain, karena waktu sholat itu ada, diingatkan sholat. Kemudian terhiburkan lagi dengan perkara yang lain, dipanggil ada, dan diingatkan sholat lagi. Selalu dalam kesehariannya ini, diingatkan dia untuk ingat kepada Rabbnya, dan itu manfaatnya adalah untuk dia sendiri. Bukan untuk orang lain, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ghaniyyun 'anil 'alamin, Allah Maha Kaya, dan tidak butuh dengan kita. Saya yang seluruh manusia semuka bumi, semuanya bermaksiat kepada Allah, Allah tetap mulia, ya. Allah tetap Maha Kaya, ya. Dan kita yang butuh, ya, untuk kita diselamatkan dari siksa, dan mendapatkan keridhaan Allah, diampuni dan dimasukkan ke jannah, kita yang butuh, ya, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang diingat, ya. Dan ini kesempurnaan cara Islam, ya, di sisi lain sebagai orang mungkin menganggap kok sulit, benar dan demikian dan kita ingat sholatkan dia 50 waktu dari malam sudah dikurangi 40, 30, 20, 10, 35. Namun apabila mengikuti hawa nafsu, lain cara ada ahwa-ahwa. Kalau kau mengikuti hawa nafsu mereka, tidak ada habisnya. Jangankan 5 waktu sehari, setiap hari sholat satu kali pun masih ada orang yang menganggap berat. Kenapa harus sholat-sholat selama seminggu sekali? Terus begitu. Namun ini seorang muslim diingatkan sehingga seandainya sholat itu juga selesai dilaksanakan dalam satu waktu, kemudian 24 jam sisanya ya, terus dikurangi dari 17 sholat, dia nganggur, tidak ada panggilan sholat, tidak ada yang lainnya, maka dia akan melewati sisa-sisa hari dan malamnya di dunia ayat abad dari Rabbi tanpa beribadah kepada Rabbi di sholat makhluk dengan sholat-sholat makhluk. Wahada yuzibu inkita'an bainal insan wa rabbih fi salatil mahdhurah. Dan ini mengakibatkan terputusnya hubungan antara seseorang dengan Rabbnya dalam dengan salat wajib di waktu sisa-sisa hari ini, di sisa-sisa hari ini. Falam yakun al-madhlubu likaunha tuhil qalba, maka tidak dihasilkan apa yang diinginkan dari salat, yaitu bahwa salat dapat menghidupkan qalbi. Kenapa? Karena diingatkan terus, diingatkan terus. Tidak didapatkan hasilnya. Kenapa? Karena yang namanya qalbu itu bermacam-macam. Ada qalbun salim, ada qalbun hayy dan qalbun hayy qalbun salim, dan ada qalbun mayyit qalbun yang mati, dan ada pula qalbu yang sakit. Maka ini berbeda-beda cara demikian pula mengingatkannya dan penyembuhan. Dan ada di antara qalbu Allah katakan bahaya kalbija rabi au akad dukoswa, maka kalbu itu bagikan batu, ada yang seperti batu bahkan lebih keras daripada batu. Kenapa? Karena batu ini terus-menerus dikatasi air yang lembut, terus-menerus pun akan berlubang batu ini ya. Kejatuhan air terjun, batu sebesar apapun dan sekeras apapun dalam waktu yang lama digerogoti atau dijatuhi air terus-menerus dengan kalbu ini, tak akan saya berceruk juga, ya, dan bahkan bisa jadi berlumak dengan terus-menerus air itu menipis badannya. Sementara ada di antara kalbu, kata Allah, yang lebih keras daripada saya apa. Lalu bagaimana kalbu kita akan bisa bermanfaat? Ambil peringatan. Ingat Allah, mengambil ayat-ayat dan peringatan untuk mau diingatkan. Maka disebutkan, ya, inna fi dzalika la ibra, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalb wa alqa sam'ahu wa basar. Peringatan-peringatan itu dalam Al-Qur'an hanya akan menjadi peringatan bagi orang yang membuka hati. Ada orang yang hatinya tidak mau dibuka, diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti cangkir yang terbalik. Nah, berapa pun diisi air, petakan itu tidak akan masuk. Karena dia sudah punya prinsip, saya tidak mau punya. Maka demikian ini berbeda. Ya, saya tidak mau mengambil muhasabah atau introspeksi. Ya. Ayat atau mungkin kita ambil sebagai peringatan. Maka ini diingatkan. Maka orang muslim diingatkan untuk ingat Allah. Ya. Dan bisa kita lihat. Sama-sama misalnya anak muda remaja nakal, tapi satunya sholat, satunya tidak. Akan berbeda. Ya. Akan berbeda. Meskipun mungkin masih satu majlis, masih belum bisa meninggalkan tong-tongannya anak-anak remaja. Masih sama-sama dengan teman-teman tidak membedakan teman baik teman jelek, ya, semuanya masih diombyong pembicaraan-pembicaraan jelek dan mungkar, hibah, bohong dan bicara jorok tidak ada pengingat. Akan tapi akan ada bedanya orang anak muda yang sholat dengan yang tidak, ya. Dan itu adalah ketujuan berapa ya dari berapa lah tuhil khalb untuk menghidupkan hati, ya. Maksudnya salat itu tanha anil fahsyai wal munkar, dan ketiga ada puncaknya bahkan dia bisa mencegah dari tidak fahisyah dan kemungkaran. Adapun apabila salat itu sehari 24 jam hanya satu waktu, kemudian sisanya kosong, nganggur, tidak diingatkan lagi dengan salat, sementara yang salat 5 waktu saja kadang kita masih terlalaikan dengan yang lainnya, masih terlupakan dengan Allah, dengan diingatkan sudah zuhur, diingatkan lagi asar, diingatkan lagi maghrib. Apalagi bayangkan apabila sholat tidak 5 waktu, pagi saja jam 9 atau jam 7 belum berangkat kerja, kemudian syariat kosong, baru besok dia lagi jam 7 lagi, seharinya lewat tanpa diingatkan dengan Allah SWT. Maka tidak akan dihasilkan apa yang dimaksud dari sholat tuhyil qalba, akan menghidupkan qalbi. tidak akan didapatkan. Waktu qurbu ila Allah azza wa jalla, tenaga seorang itu lebih mendekatkan seorang kepada Allah, tidak akan terjadi. Karena lebih banyak golong hilang. Walihada buzziat ala awqafin ikhtaraha Allah azza wa jalla. Oleh karenanya salat-salat tersebut dibagi waktu-waktunya sesuai waktu yang Allah pilih, ya. Liyakuna hadza tafriqu katafriqi syajarah, agar supaya pembagian waktu-waktu salat tersebut bagaikan menyirami tanaman, menyirami pohon, ya. Itu telaten, menyirami waktu, satu waktu yang sudah mulai agak kering, butuh basah, dibasahi lagi. Itu kan kemudian dikebiur satu kali, ya, kebiur kemudian, ya, sampai ablah-ablah baru. Kemudian setelah itu, ya, mungkin bosan, mungkin yang lain, di waktu yang lain yang kering, sampai begitu betul-betul kering. Namun sedikit demi sedikit kamu dibasahi, dibasahi, dibasahi, pakai yang lebih anfaat, lebih bermanfaat. Kullama ghafala al-insanu an dzikrillahi raja'a ila dzikrihi. Setiap kali seorang lalai dari mengingat Allah, dia kembali mengingatnya. Dia kembali mengingat Allah apabila ada salah lagi, terlupa sesuatu, dan dia diingatkan lagi untuk istighfar, taubat, berjalan terus dan begitu. Sampai dia pada puncaknya, dia betul-betul Allah diberikan benteng, diberikan kekuatan, dan terus. Dan namanya manusia bukan malaikat. Butuh untuk kami diingatkan. Karena ada yang penyakit batu Jum'at, lupa tahu sih yang peringatan seribu sekali paling tidak ada. Dan untuk dalam sholat, disebut yang setiap harinya diingatkan. Ini diantara Islam. Walihada kala Allah Ta'ala, oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Taha 14, wa aqimus shalah li dzikri. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah sholat. Di ayat ini, untuk apa ketika akan surat? Allah mengatakan, li zikri, untuk mengingatku. Fasolatu zikru lillahi azza wa jal. Maka sholat, yang tertujuan dan maksudnya adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hak yang pertama dan yang paling utama untuk kita ingat dan kita perhatikan. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala tanpanya, kita tidak akan wujud, kita tidak akan bisa menikmati apapun yang kita dapatkan. Dari kendaraan, dari tempat tinggal, dari bahkan tiap detak jantung kita, dan tiap tarikan nafas kita, seluruhnya diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita diingatkan, kalau kita banyak bergaul dengan tetangga, dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara, dengan kanak kerabat, pedagang, penjual, dan seterusnya, maka diingatkan tentang yang mengajarkan semuanya itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diingatkan salah satunya adalah dengan salat yang sehari lima waktu paling tidaknya. Akhirnya salat dari sini, sedangkanlah salat untuk mengingat. Walaupun tujuh antupat dalam salat qabla waqtiha, maka tidak diperbolehkan untuk mengajukan, ya, memajukan waktu salat sebelum masuk waktunya. Hatta law kana nasiyan aw jahilan, ya, meskipun seseorang dalam keadaan lupa ataupun tidak tahu, belum tahu. Saya tidak tahu ya, kalau zuhur itu ternyata saya harus menunggu waktu zawal, maka itu dirikir ke barat. Saya kira zuhur itu setiap jam 12 saya sudah boleh. Sebagian orang mungkin bermakna Islam atau apa, dikira jam 12 itu tanda ya. Sementara kadang-kadang zuhur baru jam 12.04, baru masuk. Saya terus. Belum masuk waktu dia juga terakhir sholat, karena jahil, tidak tahu. Atau karena lupa, saya pikir ini sudah jam 1, ternyata masih jam 11, salah jamnya, atau lupa. Wajib wa'idah sholat, maka yang demikian dia wajib mengulangi sholatnya. Dia wajib mengulangi sholatnya. Kama anna man dhaha qabla salati al-'id, fala qutiyat lahu walau kana jahilan. Sebagaimana pula halnya orang yang terlanjur berkorban, menyembelih korban sapi atau kambing sebelum dilaksanakan salat ini, fala qutiyat lahu, maka tidak sah kurban dia, bagikan dia tidak berkorban. Walihada amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan alladzina dhahaw fi indil adha, yang terserah ada yang terlanjur menyembelih kambingnya, ya, maunya merukuk jadi, ya, sebelum pelaksanaan sholat, sudah disembelih dulu sebelum berangkat sholat ini, ya, di qabla sholat ini, ayyuhu al-ukhiyah. Nabi perintahkan setiap sahabat tadi untuk mengulangi kurban. Ya, mantok kalau belum salat lagi. Fa'inna ma'ahulah, qadjamahul ahli. Kata Nabi SAW. Siapa yang menyembelih sebelum salat ini, maka itu adalah jadi sembelian dia, bukan kurban. Ya, yang ia menyembelihkan keluarga. Maka disebutkan dalam hadis ini sebenarnya ada hadis Anas bin Malik, Ibnu Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat beberapa sahabat Barra bin Azib, begitu pula sahabat yang lainnya. Ya. Dan beberapa sahabat disebutkan tentang hal ini. Maka diperintahkan untuk mengulang, tidak? Ya, karena waktunya menyembeli ulama itu paling terakhir setelah sholat itu tidak boleh itu. Dan itu penting karena sebagian orang tidak mengetahui bahkan pada rumah penyembelian. Dan ini terjadi fakta. Ya. Kemudian yang mengalami dalam hal ini itu bisa kepada kita. Itu sudah ada suatu rumah penyembelian penyembelian ya. Terima penyembelian tidak biaya. Tidak terima. Berapa biayanya yang diberikan ini hal. Apa saja halal boleh. Orang menyembelihkan biayanya berapa berat. Kemudian ditanya ya ketika menyembelih ini. Lalu bagaimana kalau nanti ramai sekali? Bagaimana nanti kalau ramai sekali? Oh nanti sudah kita kerjakan tidak ganti jam lagi Bapak. Sudah tidak pagi jam 3 sudah kita putus. Sudah pada bangun teman-teman di sini. Nanti kalau memang ramai hari-hari itu kita apa namanya kita keruput atau kita jadi. Bahkan sebelum itu juga bisa dikurangi. Ya subhanallah. Maka ini jika diberikan dan itu goma tanggungan itu bagi yang menyembelihnya. Coba misalnya 10 kambing sudah telah disembelih. Yang tanggung yang diberikan. Karena itu tauhid perwakilan dan wakil itu menanggung ya dari Allah Subhanahu. Kecuali apabila yang pemiliknya memaafkan sudah tidak apa-apa ya. Tidak usah dibuka juga sudah terlanjur belum tahu yang saya tak paling lagi. Mau. Tapi ketika misalnya di mahkamah ada perselisihan, ini kok nggak sah ini di sini? Maksud saya di sini ya normalnya atau pada salat ini sementara sudah terlanjur wakilnya ini diberi tanpa ilmu, maka dia yang dituntut untuk mengganti. Ya, ya Masya Allah. Maka ini pentingnya ini. Maka begitu pula salat. Sebelum masuk waktunya, dikerjakan dengan lupa atau tidak tahu, masih diulang. Tadi sholat dhuhr pada 10. Harus diulang lagi sholat dhuhr. Begini. Lianna sholat qabla al-waqt, karena ini semua dilakukan sebelum masuk waktunya. Fayastahadu bi hadza anna al-ibadah al-mu'akkadah idza waqa'at qabla waqtiha wajaba i'adatuha. Maka dia ambil faedah dari ini, baik dari hadis penyembelian sebelum sholat id, kurban ataupun yang lain. Dia ambil dari dalil-dalil ini, annal ibadah dan mu'akkadah, bahwasanya semua ibadah yang ditentukan waktunya, tidak waqa'at qabla waqtiha, jika dilakukan sebelum masuk waktunya, wajib i'adah wa wajib diulangi. Wajib, apakah itu sholat, apakah itu menyembelih binatang kurban, sebelum sholat id, ya, maka Rasulullah SAW memerintahkan yang untuk kembali mengulangi sembelian kurban. Dan ini hari dari sahih. Begitu pula sholat zuhur jam 10, jam 11, belum masuk waktu. Entah karena lupa atau jahil tentang ilmunya. Dia wajib mengulangi sholat zuhurnya. Jadi kemudian di sini disebutkan beberapa contoh masail, permasalahan-permasalahan dalam masalah sholat ya, berkaitan tentang waktu. Ini contohnya ini. Satu kasus. Lau anna rajulan fi ghawin ghaibin ظن أن الشمس قد غربت فصلى المغرب فلي على الزغرب yang dia dalam keadaan cuaca mendung gelap kadang-kadang kalau mendung itu jam 4 sudah seperti maghrib saja tidak kembali jam 4 atau jam 5 ya, tidak kejam atau dia sangka ظن أن الشمس قد غربت dia sangka matanya sudah tergelap فصلى المغرب dia pun sudah maghrib. Tumar pada hati jamu, buat apa dia hanya dalam taruh. Kemudian setelah itu tidak lama mendung hilang, muncullah matahari. Atau yang lainnya, tiba-tiba dia di tahu jamu, ini ternyata belum masuk waktu. Almuin, tapi dia hanya dalam taruh. Menjadi nampak dia sebaliknya kalau ternyata matahari belum tergelap, masih belum masuk masuk. Tapi dia tidak pernah disuruh masuk, bagaimana tadi? Fala tukinu sholatuhu li'annahu laisa fil waqti. Maka tidak sah sholatnya, karena itu belum pada waktunya. Sementara syarat yang terakhir antara sholat adalah dukulul waqti, masuknya waktu. sementara ini juga masuk, maka dia wajib untuk mengulanginya. Contoh kasus lain, kata beliau, lau anna rajulan qamat wa ra'a as-sa'ata fil layl wa dhanna anna al-fajra qad qala'a fa shada al-fajr. Tadi ada seseorang bangun malam dan dia wa ra'a as-sa'ata fil layl, dan dia melihat waktu pada malam, wa dhanna anna al-fajr qad qala'a, dia menyangka ya kalau waktu subuh itu sudah terbit. Entah jamnya salah atau entah karena ya, salah mengungkap, dia sangka ini sudah subuh. Pasal al-fajr, dia pun akhirnya sudah subuh. Suma tabayyana anna al-fajr laqad qad lamiyan belum lamiyan telah. Kemudian jelas baginya terbukti bahwa saya ternyata subuh belum masuk, belum mengisi fajar. Fala taqimu shalatahu, maka salatnya tidak sah. Wala tujzi'uhu an al-fardh, dan tidak sah dia dalam mengerjakan salat wajib subuh tersebut. Wayalzamuhu al-iyadah, dan dia diwajibkan, diharuskan untuk mengulangi salatnya salat subuh. Kenapa? Karena dia lakukan ibadah tersebut belum masuk pada waktunya, belum terpenuhi syarat di antara syarat-syarat salat, yaitu masuknya waktu salat. Maka selama syarat-syarat ini tidak terpenuhi tanpa udzur, maka ini tidak sah. Jadi syarat yang paling penting pertama adalah yaitu waktu. Lakinnahu yujaru ala hadhihi shalah. Maka tetapi dia diberi ganjaran tidak dia. Yujaru ala hadhihi shalah. Dia bisa diberi ganjaran dengan sholatnya yang sah. Lalu bagaimana? Katanya tidak sah. Tidak sah kok dia harus dapat ganjaran. Iya, tapi bukan ganjaran sholat wajib, tapi pahala sholat mutlaqah. Ya, sholat sunnah mutlaqah itu, sholat sunnah ada dua. Sholat sunnah yang dengan niat, seperti sholat, saya mau sholat qobliyah dulu, sebelum dulu. Saya sholat ba'diyah dulu, setelah dulu. Saya ini mau sholat sunnah hajat, sebelum dulu. Saya mau sholat ini tahiyatul masjid. Saya ini mau sholat, apa misalnya, sholat yang ini. Namun ada sholat-sholat yang sunnah itu mutlaqah. Saya kok gelisah ya, saya kok deg-degan, saya kok tidak tenang ya, saya kok marah ya. Oh, maka dia segera untuk mengerjakan sholat. Sholat apa ini? Tidak tahu, pokoknya ini sholat. Selama bukan waktu terlarang, maka diperbolehkan secara khusus untuk mengerjakan sholat. Jadi yang disebut sholat mutlak, sholat mutlak, tidak asal sholat. Dan ini masuk dalam keumuman Allah SWT mengatakan wasta'inu bisabri wassalat, dan itulah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan dengan sabar. Dan disebutkan dalam hadis, karena Nabi SAW tidak atau bahwa tidak hajar bahwa amrut hajar ila salat. Lalu Nabi SAW bila disimpan satu urusan, satu urusan besar, beliau berita, beliau butuh pertimbangan, beliau berita, beliau segera mengerjakan salat. Berdoa, berikan salat dalam mau praktekkan dan mau berapa hari. Apakah sholat istiqomah atau sholat yang lain? Mungkin seorang bimbang, besok saya kafar atau enggak ya? Besok atau besok lusa ya? Saya jadi pulang kampung atau enggak ya? Istiqomah atau sholat yang lain? Dia berdekan, dia marah, dia beradu, dia sholat. Dan itu alimah al-Bukhari sahih ta'ala, menurut sekali kitab sahihnya sahih Bukhari, setiap kali mau mencantumkan hadis dalam sahihnya, beliau ambil air wudu dan sholat. Ya. Ini hal yang bukan dengan masalah. Jadi boleh sholat sunnah mutlak. Maka di sini, ketika seorang karena lupa atau jahil, terlanjur sholat wajib, tapi belum masuk waktu, tidak sah untuk sholat wajib. Namun bagi sholat mutlak, itu dia diberikan di dalam keadaan. Karena sholat sunnah mutlak tidak disyaratkan harus masuk waktu. Ya. Mau jam segini, mau jam segini, ya. Sholat sunnah mutlak ini, kecuali waktu-waktu yang terlarang. Maka dia sholat jam 10, tadinya sholat zuhur, tidak sah untuk sholat zuhur, karena belum masuk waktu. Namun dia diberi ganjaran karena dia mengerjakan sholatnya. Sholat yang buka atau sholat mutlak. Di antara di sholat lantas itu fardhan, lakinnaha taqimu nafilah. Karena sholat yang dia lakukan tadi tidak sah sebagai sholat fardhu, sholat wajib. Ya. Lakinnaha taqimu nafilah, tapi sah ya, sebagai bentuk nafilah tambahan sholat. Di antara musolli nawa syai'ain, karena orang yang mau sholat itu dia sementara belum berniatkan dua nawa salatan wa nawa khawna faridatan. Dia mengingatkan saya mau salat, dan yang kedua saya salat lagi. Dan ini dalam hati, cukup dalam kali, karena niat ini mahal lima kali. Saya mau salat, dan salat ini salat lagi, salat duhur, salat asar, bukan salat sunnah dan yang lain. Maka ketika dia menentukan ini mau salat duhur, sementara belum masuk waktu, dia tidak. Tapi ketika dia menanyakan saya mau salat, maka itu dihitung dan diberi pahala, diberi ganjaran karena dia mau mengerjakan sholat itu. Maka diterima dari perbuatan yang mengerjakan sholat, namun dari niatkan itu sholat duhur itu tidak sah karena tidak memenuhi syaratnya, belum masuk waktu. Fabatulah kaumah fariwah, maka batallah dia sebagai sholat wajib karena tidak terpenuhi syaratnya. Wabatulah kaumah salatah, dan tinggal kita satu dia sebagai sholat. Fayyusa busawa busawa dinamal, maka dia bisa diberi ganjaran dengan pahala sholat nafilah, sholat tambah. Walihada indal ulama ibar, oleh karenanya di sisi para ulama ada sebuah ungkapan yang ulur, mereka mengatakan yang qalibu nafilah ma bana hajani, akan berubah, berganti menjadi nafilah, yakni sholat muqadir, berubah menjadi sholat sunnah, mabana adam, selama yaitu menjadi jelas, tidak sahnya. Yakni, dijelaskan lebih dulu, maknanya, yang qadibun fardu nafleh, sholat yang wajib berubah menjadi yang sunnah, tidak kana adam faridun ini, apabila tidak dibolehkannya atau tidak disahkannya sholat wajib karena belum masuk waktu. Kasolat itu sholat seperti sholat yang dia kerjakan sebelum waktu, belum masuk waktu. Baiklah, nah, satu enam lagi itu menjadi sholat tambahan dan juga sholat wajib. Wajib jeru alinya ajur nafal dan diberi ganjaran dia sebagai pahala ibadah tambahan. Lati lati jeru alin paling. Namun tidak sah dianggap sebagai ibadah sholat wajib. Ya. Jadi ini tetap harus ke dua. Jadi kalau kita sudah baca ada. Kemudian kasus yang ketiga disebutkan. Lau anna rajulan ta'ammada an yusalliya qabla al-waqti lam tahihha salatuhu ma'al ismi. Seandainya ada seseorang yang menyengaja melakukan salat wajib tadi sebelum masuk waktunya, lam tahihha salatuhu ma'al ismi, maka tidak sah bisa sholatnya disertai dengan dia mendapatkan dosa. Bukan hanya tidak sah sholatnya dan diwajibkan mengulang, tapi dia juga dikenai dosa. Amal awal adapun kondisi orang yang pertama tadi, al-jahilu wa naji, orang yang belum tahu hukum, misalnya menyangka sholat duhur itu setiap kali jam 12 tes. Padahal terkadang sholat duhur jawabannya 12:15. Ini karena jahil tidak tahu. Wanaji atau orang yang lupa. Ya, lupa dikira jamnya sudah masuk, ternyata belum. Pada takhir maka tidak sah sholatnya. Wala isma alaihi, namun tidak dikenai dosa. Tidak ada dosa atasnya, akan tetapi tetap tidak sah dan dia diperintahkan untuk mengulangi. Dan bagaimana tadi seorang menyembelih binatang kurban sebelum sholat ini, maka tadi sudah salat dalam hadis Bukhari maupun Muslim memerintahkan sahabat tadi untuk mengulangi sembelihan kurban. Ya. Maka penyembelihan binatang kurban jam 3 pagi, jam 4 pagi diperkurkin dan disaksikan ya, karena lumpuh sembelihannya banyak, sebagian disembelih sebelum sholat ini, maka tidak, bukan hanya tidak sah dan diwajibkan mengulangi. Yang tadi disebutkan domar tanggungan adalah bagi yang menyalainya. Nah, itu saja perbedaannya adalah permasalahan dosa dengan tidak. Orang yang menyengaja melakukannya atau ada tafrid ya, ketenduran atau meremehkan badannya, maka dia dikenai dosa. Ada orang yang dengan betul-betul kebaikan. Apa maksudnya meremehkan tadi? Bisa jadi seseorang ada kesempatan untuk belajar, ada penyuluhan, ada bimbingan sebelum, namun dia tidak mau mengerjakan. Maka yang seperti ini bisa dia dikenai dosa. Ada orang yang memang sudah berusaha belajar, dia tidak tahu dijarin atau baru masuk Islam atau nanti atau betul-betul lupa waktunya, maka seperti ini dia tidak dikenai dosa. Namun pada dua keadaan semuanya dianggap tidak sah ibadahnya dan diperintahkan untuk mengulangi salat atau ibadahnya. Ya, sebagaimana tadi disebutkan faedah annal ibadatu muaqqatah idza waqa'at qabla waqtiha wajib iadatuha. Setiap ibadah yang sudah ditentukan waktunya apabila dilakukan dilaksanakan sebelum masuk waktunya wajib diulang. Setelah dulu jam 10, ya nanti wajib diulang kalau sudah masuk waktu. Begitu pula penyembelian yang belum pada waktu dan beberapa hal semacam ini. Dan ada tentang hal ini ditunjukkan dengan dalil-dalil firman Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam hadis-hadis, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la junaha alaikum fima akhtaqtum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum, tidak ada dosa bagi apa-apa yang kalian keliru padanya, namun dosa adalah pada apa-apa yang kalian sengaja dari qalbu kalian. Allah katakan dalam awal al-ajab ini ayat ini, la junaha alaikum fima akhtaqtum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Ini dibedakan ya antara dosa orang yang menyengaja dengan yang tidak. Demikian pula doa yang sering kita bilang, Rabbana la tu'akhidna inna jina aw akhtana, ya Allah ampunilah kami, jangan kau siksa kami, inna jina kalau ini dosa, artinya inna jina kami lupa aw akhtana atau kami keliru tidak sengaja artinya. Maka disebutkan dalam hadis suci Allah menjawab, fa'al. Aku lakukan. Allah tidak baik. Ya, seorang yang baik, mohon jangan engkau siksa kami ya Allah pada perkara yang kami lupa atau kami keliru. Dan tentang permasalahan jahil tidak tahu diberi ilun atau tidak, ini bergantung bagaimana tadi. Jika memang dia tidak ada favorit pada dia, tidak ada perayaan pada dia, maka dia tidak dikenai dosa. Ada pun, ada memungkinkan dia untuk bimbingan, penyuluhan, belajar, namun dia tidak mau masukkan. Maka yang seperti ini dia itu dikenai dosa. Akan ditanya tiap orang, layak dulu pada ma'abdil hatta di talan arba. Akan ditanya tiap orang, tidak berikan kedua kaki bagi Adam, sampai dia bisa ditanya tentang empat perkara. Salah satunya, tentang umum yang betapa dia habiskan. Dan demikian pula, umum yang betapa dia diamalkan. Maka termasuk yang ditulis adalah seseorang dibuat agar supaya tidak mau belajar. Dan yang kedua, bagi ada ini banyak macam termasuk ditakut-takuti. Kalau kamu sudah belajar, nanti konsekuensinya berat. Nanti begini, nanti begini. Akhirnya orang tidak mau belajar. Dan termasuk kesalahan pula seorang belajar, kemudian menelantarkan. Ya. Namun lebih bagus mana? Orang belajar, berusaha. Dengan dia meninggalkannya karena pasti bisa. Tapi kalau saya belajar tahu hukumnya, saya malah kena banyak konsekuensi. Lebih ringan untuk dia berusaha untuk belajar. Kenapa? Karena kalau para ulama mengatakan bahwa yang syarat dalam orang belajar itu sangat penting. Mengikuti pelajar bukan sejak awal, bahkan pun dalam ikhlas. Bisa jadi seseorang belajar agama tadinya niatan kurang mulia, tidak baik. Niatan ke dunia, oh saya ingin belajar supaya dilemuk orang, saya belajar supaya dipuji orang, saya belajar supaya dapat amplop yang banyak, saya supaya tidak perlu bingung, sekali ini ikut baju 100-150, oh sekali ini tidak perlu begini-begini, supaya dapat ini, dapat itu. Mungkin tujuan-tujuannya tidak, akan tapi terus belajar. Jangan tinggalkan belajar, justru dengan belajar itu kita akan ditunggu lagi. Diingatkan, sampai hilang, kita berjalan seperti ini. Begitu pula, dulu Muhammad radhiyallahu anhu mereka menceritakan sebagian kami dahulu masuk al-Islam karena harta. Itu awalnya. Karena Rasulullah radhiyallahu anhu memberitakan ghanimah. Namun akhirnya belajar sampai akhirnya ikhlas dan tidak ingin dunia. Betul-betul berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul membela agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ada diri. Jadi artinya tanpa iman ke dunia. Meskipun pada awalnya ketika Rasul membagi-bagi golongan orang yang diberikan sekian banyak sebagai orang tertarik dan ikut masuk Islam karena ingin dapat bagian dunia. Sekarang demikian di awal, maka terus belajar dan ini demikian pula keutamaan daripada Talabul ilmi. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, talabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Talabul ilmu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim. Hadis ini dikatakan diantara kali Ali Rafi dan sekalipun sebagian jalan yang baik dari hadis Anas bin Malik dari Umayyah. Namun hadisnya banyak jalannya. Sampai Imam Asy-Syafi'i menyebutkan di total di sini ada 50 jalur dan itu saling menguatkan ya, sehingga menjadi hadis. Menunjukkan hukum menuntut ilmu yang dimaksud adalah sebagaimana kata Imam Syafi'i, al-ilmu ma fihi haddatsan atau al-ilmu qala Allah qala Rasulullah ma alaihi sahab. Ilmu yang dimaksud adalah firman Allah, sabda Rasul dan ajaran para sahabat. Jadi ilmu yang dimaksud bisa. Ada ilmu yang lain apa haram? Tidak haram. Boleh mempelajari ilmu dunia. Akan tetapi tidak diberi ganjaran ketika belajar kecuali dengan niatan. Oh, saya mau belajar teknik supaya nanti bisa bantu khidmat kaum muslimin, saya bisa bantu keluarga untuk bangun ini, rumah ini, bisa bangun masjid, bisa membantu berkhidmat demi kaum muslimin. Saya mau belajar berkhidmat sehingga bisa membantu orang yang sakit, sehingga bisa demikian dan demikian dapat pahala dengan niatan. Namun semasa belajar perkara-perkara tadi tidak diberi ganjaran kecuali adalah ilmu syar'i. Maka hanya ini yang dibutuhkan dan disebutkan dan ini disebutkan oleh Rasulullah wajib dan seberapa wajibnya tergantung kebutuhan seseorang. Fardu wajib ini dibagi dua, fardu ain dan fardu kifayah. Ada yang sifatnya wajib ain, tiap orang wajib. Misalnya adalah tiap hari kita harus sholat. Sholat tidak sah tanpa wudhu. Bagaimana wudhu yang sah? Bagaimana cara-cara sholat yang sah? Jadi juga adanya kita ketahui. Ya, meskipun tidak perlu berdiri, silap di bawah begini, mama begini, tidak perlu sampai dalam begini, minuman yang lain. Dan itu lebih didahulukan sebelum belajar yang lain. Sebagian orang semangat, alhamdulillah, ketika mau berangkat manasik haji maupun umrah, ikut di sini. Penyeluan akan berangkat, akan ada manasik, nanti tawaf caranya begini, wukuf begini di Arafah, dan maju umrah begini caranya, dia akan digantikan. Namun ketika mau datang Ramadan, kakeknya butuh membayar fidyah, istrinya hamil menyusui, bagaimana caranya diberikan ke siapa, punya harta zakat berapa yang diwajibkan diberikan ke siapa, ahli zakat ada berapa yang dia butuhkan, dia tidak mau mempelajari. Sementara ini lebih dahulu daripada al-hajj, kemudian haji, puasa, kemudian salat, kemudian haji zakat. Maka kewajiban ini, apakah fardu ain atau fardu kifayah, wajib bagi setiap orang atau fardu kifayah, hanya wajib bagi sebagian kaum muslimin yang sudah terjadi dan dikuasai, maka tidak wajib lagi bagi yang lain. Maka ini bergantung dengan ilmu, beberapa bagian dari ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun pentingnya ilmu, ketika Rasulullah SAW mengatakan shallu kama ra'aytum yusalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, dan tidak mungkin kita bisa mengetahui tata cara salat Rasulullah kecuali dengan cara mempelajari hari-hari beliau alaihi wasallam. Lalu kita ingin mengetahui pertemuan ini dan ada beberapa pertanyaan yang lain berkaitan tentang waktu dan salat ini. Kita lanjutkan di pertemuan kali ini insyaallah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.